رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما وارزقني فهما وعملا متقبلا اللهم ألهمني رشدي وقيني شر نفسي الإخوة في الله kita hari ini sekiannya kajian Ustaz Abdul Wahid Ustaz Wahib hafizahullah qaddarallahu ma syaa fa'al, beliau belum mampu untuk datang ke tempat ini, saya diminta untuk menggantikan beliau. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab kita Al-Wabilus Sayyid tentang keutamaan zikrullah. Keutamaan yang ke-40, ya. Saya tak ingat sampai mana, tapi perasaan saya sampai ke-40. Anna dzikra yunabbihul qalba min naumihi. Bahwasanya zikir kepada Allah akan membangunkan hati daripada tidur pulasnya. Wa yuqidhuhu min sinatihi. Membangunkan hati dari rasa kantuknya. Hati ini tidur, mengantuk, sebagaimana mata tidur dan mengantuk. Wal qalbu idza kana na'iman fatathu al arbah wal matajir. Hati ketika dia tidur akan terluputlah daripada berbagai macam keuntungan-keuntungan dan perdagangannya. Kita melihat bagaimana para pedagang mereka begitu bersemangatnya, bahkan terkadang mereka sedikit tidurnya. Mungkin tadi kita malam hari jam 10 sudah tidur. Ya, orang-orang di pasar jodoh sana mungkin mereka tak tidur. Mungkin sibuk untuk menyusun-menyusun barang. Mungkin mereka sudah sibuk untuk ya berjualan pada pagi hari ini. Karena mereka tahu kalau mereka tidur, lewatlah keberuntungan. Ya, maka demikian juga dalam perkara hati kita ini. Kalau dia hati ini tertidur, lewatlah berbagai macam keuntungan-keuntungan yang kita harus dapatkan. Maka zikrullah membangunkan hati agar tak tidur. Tidurnya hati tak sama dengan tidurnya mata. Tidurnya mata terpejam. Ya, kemudian hilang ingatan, tak sadarkan diri lagi. Tiba-tiba kajian dah selesai. Itu tidurnya mata. Tidurnya hati, tiba-tiba ajal datang. Selesai. Sementara dia belum mengumpulkan faedah-faedah bekal untuk dirinya. Kata beliau, wa kana al-ghalibu 'alaihi al-khusran, kebiasaannya orang yang hatinya tidur adalah orang-orang yang kelak akan merugi. فَإِذَا اسْتَيْقَظَ وَعَلِمَ مَا فَاتَهُ فِي نَوْمَتِهِ شَدَّ الْمِئْزَرَ. Sekiranya hati ini terjaga dari tidurnya, tahu dia bahwa dia telah tertinggal jauh, maka seketika akan dia percepat jalan, sing-singkan lengan. Dia akan mengejar orang-orang yang berlari menuju Allah Jalla wa'ala. Setiap orang ini sedang berlari menuju Allah Jalla wa'ala. Setiap kita sedang berjalan menuju Allah. Fafirru ilallah, berlarilah menuju Allah. Orang yang dia lalai hatinya, tertidur, mengantuk hatinya, orang sedang berjalan menuju Allah, dia tetap ada di tempat stagnan. Ya. Orang telah sampai kepada Allah Jalla wa'ala, sementara dia masih di tengah jalan. Tak jalan-jalan. Ya. Wa ahya baqiyata umrihi. Orang yang hatinya itu sadar, bangun dari tidurnya, dia akan hidupkan sisa daripada umurnya untuk berdagang dengan Allah Jalla wa'ala. Sesungguhnya hidup ini ikhwati fillah adalah perdagangan. Orang hanya tahu perdagangan dunia, yang mereka sibuk untuk mengurusinya. Padahal hidup adalah merupakan perdagangan yang lebih dahsyat daripada perdagangan dunia. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, hal adullukum ala tijaratin, maukah kalian kutunjukkan dengan satu perdagangan, tunjikum min azabin alim, perdagangan yang menyelamatkan kalian daripada azab yang pedih. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Perdagangan yang menguntungkan adalah beriman kepada Allah dengan segala konsekuensinya, beriman kepada Rasulullah dengan segala macam konsekuensinya, berjihad di jalan Allah dengan harta dan nyawa. Dan berjihad itu bertingkat-tingkat, kata Ibnu Qayyim. Jihad yang paling awal adalah jihadun nafs, berjihad untuk menaklukkan diri. Musuh yang nomor satu adalah diri, kemalasan untuk berbuat amal saleh, berleha-leha, lalai dengan dunia, tenggelam dengan mimpi-mimpinya. Ya, orang yang berhasil menaklukkan musuh-musuh di luar dirinya dan musuh di luar diri banyak. Ada syaitan, ada kaum kafirin, ada kaum munafikin, ada kaum fasikin. Tapi nomor satu musuh itu adalah dirinya sendiri, yang bila tak mampu dia kuasai, dirinya akan menggiringnya kepada keburukan. Innan nafsa la ammaratun bisu, sungguhnya diri ini benar-benar menyeru selalu kepada keburukan. Ya, inilah penyakit yang harus kita tangani. Orang takut dengan virus corona, semua orang wajar takut dengan penyakit. Tapi penyakit dalam dirinya berupa sifat lalai, malas, lalai daripada zikrullah, malas beribadah, malas berbuat taat, ini adalah merupakan penyakit yang lebih dahsyat. Ujung-ujung penyakit dunia kematian. Ujung-ujung penyakit lalai hati adalah neraka, kekal abadi selama-lamanya, kecuali yang dirahmati Allah. Maka zikrullah akan membangunkan hati yang lalai, tidur, mengantuk, agar dia bangun, ya, agar dia mulai perdagangan kembali dengan Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, "Wa ahya baqiyata umri wastadraka ma fatah." Taulah dia sudah banyak tertinggal. Seketika dia kejar. Orang berdagang ketika tertidur, lihat nih orang sudah bentangkan semua barang dagangannya, dia baru mulai saja terbangun, seketika akan ligat. Ligat antum tahu ya, bahasa Medan. Seketika dia akan cepat susun barang-barang. Ya, seketika dia akan atur, dia siapkan. Dia tahu andai kata dia lalai, andai kata dia terlambat sedikit, orang sudah datang untuk berbelanja, barang-barang dia belum dikemas, selesailah dia. Begitulah perumpamaan orang yang lalai hatinya, tidur hatinya, ketika bangun sadarlah dia bahwa dia telah tertinggal, dia harus berlari mengejar ketertinggalan. Yang payah adalah orang yang tak sadar hatinya tidur. Ya, itu yang paling musibah. Orang sudah mengumpulkan bekal, kawan masih sibuk dengan perkara-perkara yang membuat dia tertinggal. Orang sudah siap-siap dengan keuntungan akhirat, dia masih sibuk dengan dunianya yang akan dia tinggalkan. Wala tahsul yaqidhatuhu illa bidzikri. Takkan terjaga hati dari tidurnya kecuali dengan berzikir kepada Allah Jalla wa'ala. Banyak-banyaklah kita mengucapkan kata-kata la haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Astaghfirullah, astaghfirullah. La haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah ini kata Syekh Utsaimin yahmilul asqal. Beban berat dunia dan gemerlapnya ujian dan cobaan hanya dapat dipikul dengan la haula wala quwata illa billah. Di mana hamba berlepas diri daripada kekuatannya yang sama sekali tak ada, berlepas daripada ilmunya yang sama sekali tak ada, Dia bergantung dengan kekuatan Allah, ilmu Allah, penjagaan Allah, pengaturan Allah. Kita ini lemah. La haula wala quwata illa billah membuat kita lepas daripada kenaifan diri, bergantung dengan tali yang kokoh Allah Jalla wa'ala. Ya, berbagai macam gunung-gunung masalah dunia ini, masalah istri yang cerewet, bawel, anak-anak yang tak mau diajar, tetangga, mertua, orang tua, masalah kerja di kantor, di perusahaan, di ladang, di mana-mana, banyak ditipu, dikhianati hanya dengan zikrullah, la haula wala quwata illa billah, istighfar, tasbih, takbir. Dengan itulah Allah Jalla wa'ala menjaga kita selalu untuk tidak tergelincir salah dan sesat. Fa innal ghaflata naumun thaqil. Lalai itu adalah merupakan tidur berat. Kalau tidur di kajian, tidur sedikit, ya nanti sebentar terbangun, tidur lagi, bangun lagi. Tapi yang namanya ghaflah, lalai, hati yang lalai, naumun thaqil, itulah tidur panjang, tak bangun-bangun. Wallahul musta'an. Al-hadiyatu wal-arba'un, faidah yang ke-41. Anna dhikra syajaratun tuthmirul ma'arifa wal-ahwala. Dhikrullah, berzikir kepada Allah adalah bagaikan batang pohon kayu yang akan memberikan buah. Apa buah yang diberikan daripada zikrullah? Al-ma'arif, ma'rifatullah. Selalu orang-orang supaya bilang ahli ma'rifat, ahli ma'rifat, ahli hakikat, ahli hakikat. Ternyata dalam ahlu sunnah juga ada ma'rifah. Al-ma'arif, jama' daripada ma'rifah. Ma'rifah adalah pengetahuan hamba tentang Allah Jalla wa'ala. Ya, al-ilmu billah, ilmunya tentang Allah. Al-ilmu billah wa hukmihi, ilmunya tentang hukum yang ditetapkan. Inilah namanya al-ma'arif. Al-ilmu billah wa ahkamihi, ilmu tentang Allah, dirinya, namanya, sifat-sifatnya, perbuatan-perbuatannya, dan ilmu tentang apa yang dia hukumkan, apa yang telah dia perintahkan, apa yang dia larang. Al-ilmu billah, ilmu tentang Allah, dan inilah setinggi-tingginya ilmu. Itulah ilmu tauhid, itulah perkara iman yang mengakar di hati. Ya, kemudian terjemahan iman, aplikasinya adalah mengetahui apa hukum-hukum Allah. Al-hukmu al-ilmu an amrillah wa nawahi, ilmu tentang apa yang Allah perintahkan, apa yang Allah Subhanahu wa taala larang. Inilah dia makna ma'rifatullah. Maka zikrullah akan membuat orang memiliki ma'rifat terhadap dua hal ini. Sebagian orang ilmunya tentang al-awamir wa nawahi baik, tahu dia bagaimana sholat yang benar, bagaimana puasa yang benar, bagaimana rukun dalam ibadah, bagaimana syarat, baik. Tapi kadang kurang ilmunya tentang Allah Jalla wa'ala, tentang nama-namanya, tentang sifat-sifatnya, perbuatannya. Ya, padahal yang paling kokoh membuat orang beribadah adalah al-ilmu anillah. Itu yang kita dapatkan dalam pembahasan tauhid. Ya, mengkaji diri, kata orang sufi itu, itulah hakikatnya, adalah kajian tentang Allah Jalla wa'ala. Siapa dia dan siapa kita? Al-ilmu anillah, itulah ma'rifat. Zikrullah ini akan memberikan buah kita mengenal Allah dan mengenal perintahnya dan larangannya. Kata beliau, tuthmirul ma'arifa wal ahwal, memberikan buah kepada hamba al ahwal. Al ahwal dalam istilah tasawuf maqamat. Allah berikan kepada kita level, tingkatan, kedudukan. Yang begitu bertingkat-tingkatnya. Kena iman bertingkat-tingkat, maka levelnya pun bertingkat-tingkat. Takkan mungkin sama level Abu Bakar Siddiq dengan kita. Kenapa? Karena ma'rifat dia tak sama dengan ma'rifat kita. tak akan mungkin dapat sama imannya Umar dan amalan Umar dengan amalan kita, karena ma'rifat Umar lebih dalam daripada ma'rifat kita. Apa kata Anas ketika mendengarkan sabda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam? Nabi sedang berpidato, datanglah tiba-tiba seorang Arabi. Dia berkata, "Ya Rasulullah, mata sa'ah?" Wahai Rasul, kapan datangnya kiamat itu? Nabi menjawab dengan senyum, "Madza a'dadta laha?" Apa yang sudah kau siapkan untuk menyambut kiamat itu? Qala, dia berkata, "Ma a'dadtu laha ya Rasulullah min kathratis siyamin wala salatin wala sadaqah." Ya Rasulullah, tak banyak bekal salatku, tak banyak bekal puasaku, tak banyak bekal sedekahku, walakinni uhibbullah wa rasulah. Tapi ya Rasulullah, aku itu cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulnya. Apa kata Nabi SAW? Al-mar'u ma'a man ahabba. Ketahuilah, sesungguhnya seseorang itu akan digabungkan, dikumpulkan dengan orang yang dia cintai. Dia mengatakan, aku tak banyak bekal, salat tak banyak, puasa tak banyak, sedekah pun tak banyak, tapi ya Rasulullah, aku jujur cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulnya. Kata Rasulullah, seseorang akan digiring dengan orang yang dia cintai. Maka kata Anas radhiyallahu anhu, tak pernah ada aku dengar hadis yang lebih indah daripada apa yang ku dengar ini, bahwa seseorang akan digiring bersama orang yang dia cintai. Sungguh aku cinta Rasulullah, sungguh aku cinta Abu Bakar, sungguh aku cinta kepada Umar, walaupun aku yakin pasti tak akan dapat mengungguli mereka, menyamai mereka, dan semoga Allah mengumpulkan aku dengan mereka yang kucintai. Subhanallah. Jadi kecintaan hamba kepada Allah itu maqamat, bertingkat-tingkat levelnya. Semakin tinggi ma'rifat kita, semakin tinggi level cinta kita kepada Allah, yang dibuktikan dalam bentuk aplikasi kehidupan sehari-hari. Bagaimana kita hidup di dunia ini, berinteraksi dengan Allah, berinteraksi dengan manusia, dengan orang sekitar, akan tampak buahnya. Subhanallah. Jadi zikrullah ini memberikan buah ma'rifat dan maqamat, ahwal. Maqamat tertinggi, ahwal tertinggi, ketika seseorang dia merasa hidup dalam surga. Ya. Sehingga mereka mengatakan, kalaulah surga itu seperti yang kurasakan ini, memang benar surga itu enak. Ini maqamat tertinggi. Kalau maqamat tertinggi dalam sufi, kalau dia sudah menyatu dengan Tuhan, Tuhan, Tuhan tu jadinya dia. Itu maqamat sufi. Maqamat ahlu sunnah yang tertinggi ketika dia bisa berkata, kalaulah memang surga itu seperti yang kurasakan ini, memang enak surga itu. Sehingga mereka berkata, kalaulah raja-raja dunia tahu, pangeran-pangeran dunia tahu nikmat yang kurasakan ini, dirampasnya nikmat nih. Nikmat berbuat taat kepada Allah. Ini yang kita cari, ibadah Allah. Kalau kita berbuat taat tapi tak lezat, ada yang salah pada kita. Karena Allah Rabbun Syakur, Tuhan yang Maha menerima amal-amal hamba-Nya, mensyukuri apa yang kita buat. Kalau kita berbuat taat tak lezat, jauh level kita masih. Kalau tadi Syekh Ibrahim suratnya panjang-panjang, masih terasa berat, tak nikmat dalam hati, kapan Syekh Ibrahim ini pendek-pendek, kenapa dibaca? Berat rasanya. Pastikan bahwasanya level kita tuh masih begitu rendahnya. Kalaupun bangun malamnya sedikit, ya tak banyak, berarti levelnya masih rendah. Tapi alhamdulillah, setiap orang harus senantiasa berusaha untuk menaikkan levelnya. Dan zikrullah adalah cara yang paling dahsyat membuat orang sadar. sehingga akhirnya dia mengejar ketertinggalannya, sehingga dengannya naiklah tingkatnya, naiklah ahwalnya. Allahu Akbar. Sudah jam 6. Wakullama 'azumat tilka asy-syajaratu wa rasakha asluha. Tiap kala semakin kokoh batang kayu tersebut, akarnya mengkuat. Maksudnya adalah akar daripada segala macam bentuk kebaikan itu adalah mengingat Allah Subhanahu wa taala, zikrullah. Kalau menguat akar zikrullah ini, ya, sebagaimana menguatnya akar pohon, kana a'zama li thamratiha, maka biasanya pohon yang akarnya kuat akan memberikan dahan yang kuat, yang kokoh, ranting-ranting yang kokoh, buahnya pun banyak. Kalau andai kata pohon akarnya saja masalah, bagaimana akan memberikan buah? Tak akan mungkin pohon yang akarnya bermasalah memberikan buah yang indah, mustahil. Akarnya sudah habis dengan hama memberikan buah, jangan bermimpi. Maka pohon dalam diri kita adalah hati ini, yang bila kita semai padanya benih-benih zikrullah dalam segala keadaan, kita akan membuahkan pohon ma'rifat, membuahkan ahwal. Kata beliau, ya, fadzikru yuthmirul maqamat, yuthmirul maqamati kullaha minal yaqidati ila tauhid. Maka zikrullah akan memberikan buah agar seseorang hamba memperoleh maqamat, level yang tadi saya sebutkan. Segala macam bentuk level, tingkatan-tingkatan akan dilaluinya menuju jenjang tauhid. Wahuwa aslu kulli maqam, yang mana dialah merupakan akar daripada segala macam tingkatan-tingkatan dan level. Tauhid akarnya. Wa qa'idatuhu allati yanbani dhalikal maqamu 'alaiha. Dan di atas pondasi tauhid inilah dibangun maqamat, kedudukan-kedudukan hamba. Maka yang tauhidnya itu rusak, mustahil naik level, tak ada cerita. Tak akan mungkin naik. Akar pohonnya rusak, tak akan mungkin naik. Dahannya, rantingnya, buahnya enggak. Daunnya semua masalah. Subhanallah. Kama yanbani al-haitu ala ussihi. Pondasi tauhid ini dialah pondasi yang di atasnya dibangun maqamat semua keadaan. Demikian juga sebagaimana rumah. Rumah itu kalau mau indah, pertama kali kokohkan pondasinya. Seindah apa rumah kalau pondasinya tak kokoh. Saya lihat itu di kawan-kawan. Ada rumah-rumah orang kaya ke istana, tapi tak kuat pondasinya. Datang banjir, hancur, runtuh semuanya. Di grup baris itu saya lihat. Kenapa demikian? Pondasi tak kuat, habis. Istana rumahnya, pondasi tak kuat, hancur, habis. Subhanallah. Begitulah perumpamaan tauhid. Wa kama yaqumu saqfu al-haitih, sebagaimana berdiri atap, ya, di atas dinding. Wa dzalika annal 'abda in lam yastayqid, karena hamba kalau tak bangun-bangun daripada tidur panjangnya, lam yumkinhu qat'u manazil, lam yumkinhu qat'u manazil as-sayr, tak akan mungkin dia dapat melintas stasiun-stasiun menuju Allah. Tak mungkin, mustahil. Ingat, semua orang sedang berjalan menuju Allah. Ada yang berjalan cepat, ada yang berlari, ada yang terbang, ada yang tak jalan-jalan, tidur dia, tergeletak, terkapar. Datang ajal, selesailah dia. Tujuan tak sampai. Wala yastayqid illa bidzikri kama taqaddam, tak akan mungkin hati ini bangun kecuali dengan zikir. Fal ghaflatu naumul qalbi aw mautuh, lalai adalah merupakan tidurnya hati, atau bahkan mungkin lebih pahit daripada itu, lalai adalah kematian hati. Kalau tidur masih bisa bangun, langsung dia kejar. Kalau sudah mati, habis tanam. Maka ikhwati fillah rahimakumullah, nikmat kajian ini luar biasa. Cuma dia jarang-jarang. Tak mengapalah sebagaimana Allah izinkan kepada kita. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.